Pertama kali ku melihatmu, seolah diriku lama mengenalmu. Ku perhatikan setiap tingkahmu, sengaja senyummu merasuki diriku. Tekan duniaku di saat diriku menyapa dirimu. Tak butuh waktu untuk ku tahu, ternyata diriku menginginkanmu. Karena dirimu tak membuatku begitu muridnya jatuh hati padamu. Karena ku tak bisa menunggu dirimu sekarang.